Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadih wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita akan menyampaikan tentang proses tahapan kehidupan. Ini adalah salah satu akidah, salah satu akidatul Islam ya, salah satu keyakinan hidup yang pokok, yang menjadikan dasar pondasi dari aktivitas orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Katsir rahimahumullah menulis sebuah buku Al-Bidayah wa Nihayah. Ini adalah sebagai referensi utama. Kita tahu bahwa Imam Ibn Katsir adalah seorang yang sangat concern di dalam melakukan kompilasi ilmu-ilmu Islam. Beliau menulis tafsir Ibnu Katsir, salah satu tafsir Al-Quranul Karim yang sampai sekarang menjadi rujukan utama bagi kaum muslimin. Diajarkan di berbagai macam lembaga pendidikan, pesantren, dan menjadi suatu pedoman, karena beliau mentafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain, mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Kemudian setelah itu beliau mencari atau memadukan dengan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kemudian setelah itu pendapat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu menjadi kuat ya. Dikuat lagi dengan pendapat ulama salafus saleh dari generasi tabi'in dan tabi'in. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Ibnu Katsir itu menjadi referensi utama. Bukunya tebal, berjilid-jilid. Nah, ada buku lagi yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Dan ini juga menjadi rujukan kaum muslimin ya, untuk menguatkan keimanan. Dan juga menjadi referensi bagi manusia yang ingin memahami tentang eksistensi hidup dia di dunia ini. Untuk menjelaskan tentang eksistensi hidup manusia, bagaimana dia bisa ada di dunia ini, kemudian apa tujuannya, apa sebenarnya misi yang diembannya, apa kewajibannya, itu semuanya. Untuk menjawabnya tidak cukup dengan satu dua kata, tapi memang dibutuhkan penjelasan yang cukup komplit. Perlu penguatan berdasarkan fakta dan data, berdasarkan referensi yang sahih, yang otentik, yang terpercaya. Nah, buku Al-Bidayah wa Nihayah adalah menceritakan tentang proses kehidupan ini dari awal, dari penciptaan pertama kali sebelum ada langit dan bumi, sebelum waktu berdentang, sebelum waktu berdentang, sebelum perjalanan waktu dimulai. Karena perjalanan waktu itu dimulai ketika ada langit dan bumi, ketika ada peredaran siang malam. Tapi sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah menciptakan sebelumnya, yaitu Allah menciptakan arsy di atas air. Nah, Allah adalah Az-Zahir Al-Batin, artinya Allah tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mendahului. Jadi Allah adalah Al-Awwal Wal-Akhir. Al-Awwal Wal-Akhir, Az-Zahir Wal-Batin, artinya adalah tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Nah, Allah adalah Al-Hayyul Al-Qayyum. Al-Hayyul Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Jadi Allah adalah permulaan. Kemudian Allah ciptakan pertama adalah arsy di atas air, kemudian kursinya, kemudian setelah itu baru Allah ciptakan al-qalam, pena. Nah, kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah. Maka pena itu kemudian menulis segala sesuatu hal yang akan terjadi dalam kitab Lafzul Mahfuz, di dalam kitab Lafzul Mahfuz, kitab yang terjaga. Semuanya ditulis di dalam kitab itu, semua kejadian, semua apa yang ada, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi sekarang ini kita hidup sekarang ini itu adalah di antara itu. Kita belum ada, belum terjadi hari kiamat. Berarti segala sesuatu yang kita alami sekarang ini itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah Maha menentukan segala sesuatu, Maha membentuk segala sesuatu. Tapi Allah juga Maha bijaksana. Allah memberikan kebebasan kepada manusia dan jin. Apakah mau beriman atau mau kafir? Apakah mau mencari, mengikuti jalan yang benar, jalan siratal mustaqim, atau mengikuti jalan yang sesat, jalannya jalan-jalan para syaitan, jalan-jalan yang dipimpin oleh iblis dan bala tentaranya syaitan. Jadi kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah hiasi bumi dengan gunung, dengan batu, dengan pepohonan. Lalu kemudian setelah itu Allah ciptakan Adam alaihissalam. Sebelumnya Allah ciptakan malaikat, malaikat, para malaikat. Kemudian Allah ciptakan jin. Iblis adalah salah satu makhluk Allah dari kalangan jin. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, nur. Kemudian Allah ciptakan jin dari api. Kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam. Setelah itu dari Adam Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian Allah, atas kehendak Allah, atas kebijaksanaan Allah, Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, tempat tinggal kita sekarang ini di muka bumi. Nah, kemudian beranak pinak. Adam diciptakan dari tanah, ya, dari tanah liat. Kemudian keturunan Adam, ya, dari pertemuan antara sperma dan ovum, ya, sampai sekarang, dan sampai nanti, sampai hari kiamat, ya, salah. Kemudian Allah akan, ya, hancurkan, ya, langit dan bumi ini pada waktu terjadi hari kiamat. Kemudian Allah ganti dengan langit dan bumi yang lain, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian semua manusia setelah dimatikan, ya, semua makhluk setelah dimatikan, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dan semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, manusia, jin, malaikat, hewan, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, disitulah baru Allah perhitungkan semua amal perbaikan, amal, ya, perbuatan manusia. Ya, Allah menilai apakah keyakinannya benar, agamanya benar, atau agamanya salah. Jalan hidupnya benar atau jalan hidupnya sesat. Dan di yaumil hisab, yaumil mizan, Allah berikan peradilan, ya, dengan seadil-adilnya, ya. La zulman syai', ya. Allah tidak zalim sedikit pun, karena Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia, Maha Agung, Allah Maha Mengetahui. Kemudian sampai manusia memasuki surga atau neraka. Nah, kehidupan di surga dan kehidupan di neraka itu adalah kehidupan terakhir, ya, akhir dan selama-lamanya. Nah, inilah tahapan kehidupan, ya, yang ada, ya, yang mencakup seluruh makhluk, ya, mencakup seluruh makhluk, bukan hanya manusia, ya, tapi juga seluruh makhluk, karena Allah adalah Tuhan seluruh makhluk, seluruh makhluk. Untuk mendapatkan informasi yang otentik, yang sahih tentang apa yang telah terjadi, itu harus berdasarkan sumber referensi yang otentik, yang jelas. Kenapa? Karena ini sesuatu yang, ya, kita tidak tahu sebelumnya. Kita lahir di dunia ini, ya, tanpa mengetahui apapun. Maka perlu kita mempelajari apa yang sudah terjadi di masa lampau, di belakang kita. Karena kenapa? Karena hidup ini adalah rentetan dari berbagai macam seri kehidupan. Jadi maka penting sekali bagi kita mempelajari apa yang sudah terjadi. Di dalam surat Toha, surat ke-20, ayat 99, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Wa qad ataynaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, ya. Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lampau. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu zikro, peringatan dari sisi kami. Jadi Allah menyampaikan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW. Muhammad SAW tadinya tidak tahu, tidak memahami, tidak tahu, tidak memahami. Kemudian Allah memberikan informasi. Dan Allah adalah Maha Benar, Allah Maha Mengetahui. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sesuatu kepada umatnya tentang apa yang terjadi sebelum Rasulullah, ya, bahkan jauh, ya, jauh sebelum Rasulullah lahir di dunia, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha Mengetahui. Ya. Yeah. Jadi ini adalah suatu yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ya, ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka. Di hadapan mereka ada berarti apa yang akan terjadi dan apa yang ada di belakang mereka yang telah terjadi. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Jadi Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Semuanya. Maka referensi utama untuk mengetahui apa yang sudah terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui. Kalau manusia untuk mengetahui apa yang telah terjadi itu berdasarkan warisan dari orang-orang sebelumnya, yaitu tulisan ya, maupun cerita yang disampaikan lewat mulut ke mulut. Tapi pengetahuan manusia terbatas. Pendengaran, penglihatan manusia terbatas. Manusia tidak tahu apa yang terjadi sebelum manusia hidup. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kita lahir di dunia ini. Karena memang pengetahuan manusia sangat terbatas sekali. Kita ini adalah makhluk, kita adalah hamba. Sementara Allah adalah Khalik. Khalik pencipta, Maha pencipta, menciptakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Maka Allah sebagai Al-Khalik juga Al-Ilm. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pencipta dan Maha mengetahui. Jadi tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Langit dan bumi yang menciptakan Allah. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan, ya, burung. Yang menciptakan Allah, tidak selain Allah. Malaikat jin berkumpul, manusia berkumpul, tidak bisa menciptakan satu ekor burung pun, satu ekor lalat pun, satu ekor semut pun, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam makhluk itu ada nyawa. Nyawa itu adalah milik Allah. Allah yang berkuasa. Allah adalah yuhyi wa yumit. Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi yang berkuasa menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ini ya, objek daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang di maksudnya objek. Kalau Allah mau mematikan kita, kita mati. Kalau mau tetap menghidupkan kita, kita hidup. Maksudnya seperti itu, objek. Jadi maka orang yang selamat adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim, ya. Taslim, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Hayyul Qayyum, Allah Maha berdiri, Maha hidup, kekal abadi, dan Allah Maha suci. Ya. Subhanallah, Allah Maha suci. Dan Allah Maha suci, maka Allah tidak zalim sedikit pun kepada manusia. Ya. Karena Allah adalah Al-Hakim, Maha bijaksana. Allah adalah Al-Ghani, ya, Maha kaya, tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan jin, ya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Kenapa? Karena Allah adalah Maha kaya. Kalau kita beribadah, kita beriman kepada Allah, sungguh-sungguh menetapi hidup sesuai dengan aturan Allah, itu adalah untuk kita, ya, untuk kita, ya, Allah tidak membutuhkan amal-amal ibadah kita. Karena Allah Maha Suci. Allah tidak membutuhkan makhluk. Nah ini sehingga nah kita yang membutuhkan Allah. Kita yang membutuhkan Allah. Maka kita beribadah untuk Allah, kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah. Dan insya Allah itulah yang diminta oleh Allah, ya, kepada kita untuk supaya kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, nanti pada hari kiamat itu semua, ya, semua makhluk itu tertunduk di hadapan Allah. Wa'anatil wujulil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Dan semua wajah itu artinya bukan hanya manusia tapi jin, malaikat, semuanya tunduk, tertunduk di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maka wa qad khaba man hamala dzulma. Ya, sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Ya. Kezaliman di sini banyak tingkatannya, ya. Kita bisa mungkin zalim kepada manusia lain, kepada orang lain, zalim kepada sanak family, zalim kepada hewan, ya, zalim kepada atasan, kepada bawahan, ya, kepada orang-orang sekitar kita. Tapi zalim yang terbesar adalah zalim kepada Allah, yaitu mengingkari, ya, mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kebenaran yang datangnya dari Allah, mengingkari ayat Allah, tidak bersyukur kepada Allah, kafir, kufur, membelakang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena Allah itu sudah menyediakan semua rezeki kita, ya, makan minum, ya, sinar matahari, udara, ya, bumi, langit, ya, penglihatan, pendengaran, anggota tubuh kita, semuanya adalah Allah berikan kepada kita, fasilitasi kepada kita. Tapi kita justru tidak mau menyembah Allah semata, justru kita menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah hawa nafsunya, mengikuti keinginan pribadinya, hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri. Nah, ini maka zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti aturan dari Allah, tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, padahal petunjuk dan aturan dari Allah adalah, ya, petunjuk yang adil, ya, yang bijaksana, yang untuk kepentingan manusia juga. Dan Allah adalah tidak zalim sedikit pun kepada makhluk. Jadi aturan yang diturunkan Allah adalah aturan yang adil, yang kokoh. Laku yang budiman tercerdas. Kembali kepada kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Insyaallah kita akan memulai membahas tentang Al-Bidayah wa Nihayah ini untuk menguatkan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu apa misi hidup kita di dunia ini. Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, ya, meriwayatkan berkata bahwa ketika Rasulullah wafat, maka tidak ada satu burung pun yang mengembangkan sayapnya. Tidak ada satu burung pun yang mengibaskan sayapnya di angkasa dalam terbangnya, kecuali Rasulullah telah mengajarkan kepada kami, kepada kita, pengetahuan tentang itu. Ini adalah hadis sahih riwayat dari Imam Ahmad. Artinya apa? Artinya Rasulullah telah menyampaikan semua hal kepada manusia. Apa yang bisa menyelamatkan manusia nanti dari api neraka, dan menyampaikan semua hal apa yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka, ke dalam surga, maaf. Jadi semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, ya, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, itu sudah Rasulullah sampaikan, sudah Allah dakwahkan, ya, pada manusia agar manusia selamat dari api neraka yang apinya sangat panas sekali, supaya manusia selamat dari neraka dan masuk surga. Karena bahkanlah kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Sementara kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sungguhnya. Ini bukanlah tempat tinggal yang kita tuju. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kita tuju, tapi ini adalah hanya sebagai tempat bermukim sementara, berteduh sementara, dan kita akan tinggalkan dunia ini. Maka kita akan mati, kita tinggalkan dunia ini, dan kemudian kita akan memasuki alam berikutnya sampai nanti hari kiamat. Di dalam Sahih Bukhari, buku tentang awal penciptaan, dalam bab buku tentang awal penciptaan, telah diriwayatkan berdasarkan sumber dari Tariq Ibn Shihab. Tariq Ibn Shihab bahwa dia berkata, saya telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berdiri di antara kami dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang. Dan kemudian menyampaikan kepada kami tentang awal proses penciptaan. Dan berbicara tentang segala sesuatu secara detail. Sampai beliau, sampai akhirnya beliau menyebutkan bagaimana orang-orang masuk ke dalam, ahli surga masuk ke dalam surga, ke tempatnya. Dan sampai orang-orang ahli neraka itu masuk ke dalam neraka. Maka sebagian daripada kami, ada yang ingat, tapi juga sebagian ada yang lupa. Nah, ini adalah riwayat dari Al-Bukhari. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya berdasarkan informasi dari Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW memimpin kami dalam sebuah sholat subuh. Nah, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan kemudian menyampaikan khutbah kepada kami sampai pertengahan hari, dari habis subuh sampai pertengahan hari. Jadi kalau kita hitung-hitung itu bisa 6-7 jam sekitar 7 jam 7 jam. Jadi 7 jam Rasulullah itu tidak berhenti menyampaikan khutbah, cerita. Kemudian beliau turun untuk sholat duhur. Kemudian setelah sholat duhur, beliau naik lagi ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah lagi kepada kami sampai waktu asar tiba. Maka setelah asar tiba, maka beliau turun dan kemudian kemudian memimpin sholat asar. Nah, setelah itu, setelah sholat asar, kemudian Rasulullah naik lagi ke atas mimbar. Satu kali lagi, dan kemudian menyampaikan khutbahnya. Sampai kita, kepada kami, sampai berlangsung matahari terbenam. Jadi, dari habis subuh sampai matahari terbenam. Jadi, sepanjang hari. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena ini sesuatu yang sangat penting berarti. Sesuatu yang penting Rasulullah menyampaikan khutbah berlanjut seharian penuh. Nah, ini berarti kan mengerahkan banyak energi, tenaga. Suatu hal yang luar biasa. Nah, di dalam khutbahnya beliau berbicara kepada kami tentang apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi dari masa lampau. Kemudian apa yang sedang terjadi saat ini, saat sekarang. Dan kemudian juga apa yang akan terjadi nanti. Jadi semuanya dari dulu sebelum sampai sekarang sampai nanti itu diceritakan oleh Rasulullah. Dan yang paling beruntung, paling mengetahui di antara kami terkait dengan hal itu adalah mereka yang paling kuat hafalannya, yang paling kuat ingatannya. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim dari dalam sahihnya, beliau meriwayatkan dari beda perawi berdasarkan informasi dari Yaqub ibnu Ibrahim Ad-Dawraqi dan Hajjaj ibnu As-Sa'ir. Keduanya meriwayatkan dari Abu Asim Ad-Dahak ibnu Makhrat An-Nabil dari berdasarkan informasi dari Azrah. Kemudian Azrah informasinya dari Ilba. Kemudian informasi dari Amru ibnu Akhtab ibnu Rufa' al-Ansari yang meriwayatkan tentang hal tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu menyampaikan khutbah panjang sekali sepanjang hari tentang sesuatu hal yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Maka riwayat-riwayat tentang apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi itu berdasarkan informasi dari para sahabat yang mendengarkan khutbah itu, khutbah tersebut. Karena ini dilakukan di masjid, jadi yang mendengarkan banyak sekali, mendengarkan banyak sekali, jadi sahih, sahih dari berbagai riwayat mutawatir. Karena apa? Karena ini adalah khutbah, khutbah berarti didengarkan oleh banyak orang. Nah ini penting sekali. Maka informasi dari para sahabat itu insyaallah benar, karena para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mukmin, mukmin sejati. Mukmin, mukmin itu adalah tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, apalagi berdusta mengatasnamakan informasi dari Muhammad. Nah itu pantangan besar, karena kalau seseorang berdusta mengatasnamakan Muhammad SAW, dia mengarang sesuatu kemudian itu diambil dari berbohong, dikarang sendiri kemudian diperbohong, berdusta bahwa itu dari Muhammad, maka dia siap-siap menjadi penghuni neraka. Ini adalah ancaman Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka para sahabat tidak ada yang berani, para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang berani untuk menyampaikan sesuatu informasi tentang tentang hari kiamat, tentang apa yang terjadi, akan terjadi nanti, kemudian apa yang sudah terjadi di masa lampau, masa yang akan datang, kecuali itu ada, kecuali beliau-beliau ini mendapatkan informasi dari Rasulullah, walaupun kata-katanya tidak persis bagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi maknanya, intinya, hakikatnya adalah saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi informasi tentang penciptaan langit dan bumi ini, dan proses awal itu kita harus yakin. Karena Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan sahabat menyampaikan kepada generasi generasi setelah itu, yaitu generasi tabiin, tabiin, kemudian terus, sampai pada masa Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir di zaman Bani Abbasiyah. beliau kemudian melakukan kompilasi semuanya dan kemudian ditulis dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah dan sampai kepada kita. Jadi insya Allah ini adalah otentik. Saudaraku yang budiman terjas, kita lanjutkan lagi. Imam Ahmad ya, meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, yaitu radhiyallahu anhu ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah memberikan khutbah ya, kepada kami, kepada kita setelah salat asar ya, yang terjadi yang sampai matahari terbenam. Nah, sebagian dari kami mengingatnya dan sebagian lagi lupa karena saking lamanya ya, apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian Affan berkata, Hamad berkata, ya, yang terbaik dari apa yang saya ingat adalah Rasul bersabda ya, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Kemudian ya, Rasulullah ya, memuji Allah dan berkata ya, kemudian maaf, salah satu yang diucapkan oleh Rasulullah adalah ya, sungguh ya, kehidupan di dunia ini itu adalah hijau dan indah ya, hijau, menarik dan indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai penghuninya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga Allah bisa melihat, mengamati, mencatat apa yang engkau lakukan di dunia ini, apapun itu. Maka berhati-hatilah ya, di dalam kehidupan di dunia ini. Artinya berhati-hatilah kamu menjalani kehidupan di dunia ini dan berhati-hatilah kamu terhadap wanita. Allahu Akbar. Jadi berhati-hati kepada kehidupan dunia ini. Ad-dunya madanul imtihan. Dunia ini adalah medan ujian. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah menjadikan kehidupan ini ya, hidup dan mati itu sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya, amal solehnya, keyakinannya, keimanannya, ketakwaannya. Kita mulai dari penciptaan, awal penciptaan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah ya, adalah khalaqa kulli syai. Alladzi khalaq. Allah adalah khalaqa kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ardh. Yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Yuakhirukum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Rasul-rasul ya, para rasul ya, mereka, para rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi? Jadi proses dakwah para nabi dan rasul itu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, ya. Untuk mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi, ya, hanya Allah. Setelah mengetahui, setelah memahami bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah, maka kemudian kita harus menyembah hanya kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sembahan-sembahan kepada selain Allah. Kepada selain Allah berarti kepada patung-patung, kepada salib, kepada bulan, bintang, matahari, kepada api, kepada manusia, kepada hewan, kepada malaikat, kepada jin, kepada tempat-tempat angker dan sebagainya itu, ya semuanya tinggalkan. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya milik Allah, ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa, ya. Allah adalah Al-Malik, ya, penguasa sejati. Yang menghidupkan, yang mematikan, ya. Wa Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah adalah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi khalat rusuluhum afillahu syaqqun fatir samawati wal ardh. Apakah masih ada keraguan, ya, terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi? Yad'ukum liyaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Jadi Allah menyeru kamu. Jadi Allah menyeru kita manusia untuk beriman, ya, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, ya, supaya Allah menyeru kepada kita kepada Islam, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersyahadat, ya, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabi, ya, rasulnya. Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, rasul Allah Subhanahu wa taala. Supaya banyak Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menangguhkan siaan sampai waktu yang ditentukan. Maka mereka mengatakan, ya, orang-orang ini, orang-orang yang diseru oleh para rasul itu mengatakan, kalau in angtum illa basyarum muslimun. Jadi terutama para tokoh-tokoh, ya, para bangsawan, para penguasa, para pejabat itu mengatakan, ya, kamu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami. Memang para nabi dan rasul adalah manusia biasa. Semuanya adalah manusia biasa. Manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, ya, butuh istirahat, tidur. Kalau apa, kena batu, sakit juga. Kemudian, turiduna ang tasudduna an ma kana ya'budu abauna. Fa'tuna bi sultanin mubin. Maka mereka membantahnya, ya. Kamu ingin menghalangi kami, ya, menyembah dari apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Ya. Kami warisi dari nenek moyang kami. Karena itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Jadi mereka keras kepala. Mereka tidak mau meninggalkan warisan budaya, warisan keyakinan, adat istiadat dari orang tua mereka, dari kakek nenek mereka, dari nenek moyang mereka. Nah, inilah yang menjadikan halangan, ya, salah satu halangan terbesar, ya, Islam itu tidak berkembang, tidak diterima, ya. Kenapa? Karena sifat keras kepala dari orang yang hanya mau melihat atau mau berpegang teguh pada apa yang diwarisi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya Hindu, maka dia, ya, mengikuti aja kemauan orang tuanya. Kalau orang tuanya Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, ya, itu juga mengikuti apa adanya. Jadi dia hilangkan pemikiran, mata batinnya. Nah, inilah yang Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk, ya, ketika nanti di hari kiamat itu, ya, ketika manusia rombongan demi rombongan digiring masuk ke dalam neraka, maka malaikat penjaganya bertanya, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, apakah belum ada waktu di dunia pemberi peringatan tentang hari kiamat, tentang neraka? Maka mereka mengatakan, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazala Allah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi qalu bala, jadi benar, ya, sudah datang kepada kami. Jadi manusia-manusia ini, penghuni neraka ini, itu mengakui bahwa sudah datang pemberi peringatan. Ya. Para nabi, para rasul sudah datang. Ya. Kemudian ketika nabi dan rasul wafat, maka digantikan oleh para pengikutnya. Para pengikutnya memberikan basyira wa nadhira, ya, memberikan peringatan dan juga kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentang kehidupan surga, ya, dan peringatan tentang azab neraka yang pedih sekali. Tapi fakadza benar, kemudian kami mendustakannya. Masa bodoh, ya. Tidak peduli, ya. Masa bodoh tidak peduli. Fakadza benar, wakulna mana jalau mengsyainin antum ilah fidolal, dan kami mengatakan Allah tidak memberikan, tidak menurunkan apapun. Kamu adalah justru yang sesat. Jadi para ini, orang-orang ini justru mengatakan kepada pemberi peringatan, ya, para nabi, para rasul, kemudian juga para pengikut nabi dan rasul, orang-orang beriman, itu dengan mengatakan kamu yang sesat. Jadi, nah, ini banyak terjadi, orang yang komit dengan Islam itu malah dikatakan sesat, sementara orang-orang yang banyak orang yang sebenarnya sesat, ya, jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari Sunnah Nabi, ya, jauh dari agama Islam, itu malah justru mereka bangga dengan nilai-nilai, dengan keyakinan itu. Ini terjadi, ya. Wa qalu law kunna nasma'u an aqilu ma kunna biasa bisama. Seandainya dulu, ya, kami itu mau mendengar dan berpikir, merenung, ya, maka niscaya kami tidak termasuk dalam penghuni neraka. Nah, ini jadi mereka tidak mau mendengar, tidak mau berpikir. Ketika disampaikan presentasi Islam seperti ini, mereka tidak mau mendengar. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan mencari kehidupan dunia, ya, apa itu? Ya, bersenang-senang dengan keluarga, anggota keluarga, makan enak, tidur nyenyak, minum enak, lezat. Yang dicari adalah kesenangan dunia. Sibuk. Dan itu mereka untuk mencari kesenangan dunia ini, mereka kerja keras, belajar, kerja keras, berusaha, berbisnis, mengurusi sana sini, sibuk dengan urusan ini dan itu, dan semuanya itu urusannya adalah urusan untuk duniawi, ya, mengejar popularitas, kekuasaan, mengejar kekayaan, ya, status sosial, pengaruh jabatan, ya, itu duniawi, ya. Dan nanti ketika mati itu semuanya akan ditinggalkan oleh Allah. Semuanya akan ditinggalkan oleh manusia. Maka Rasulullah, ya, Muhammad SAW bersabda bahwa aksiru min zikri lihaza min lazati. Aksiru min zikri min hazimin lazati. Perbanyaklah engkau ingat. Perbanyaklah, hendaklah engkau perbanyak ingat kepada sesuatu yang menghancurkan, melenyapkan kelezatan. Hazimul lazat itu adalah yang menghancurkan kelezatan. Apa itu? Yaitu al-maut, kematian. Maka kita oleh Rasulullah diingatkan supaya kita ingat maut, ya, maut kematian dan kehidupan setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Maka dulu ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah, kemudian setelah itu dibolehkan untuk mengingat kematian, supaya kita ingat akan kematian, bahwa kita ini semuanya akan mati dan tidak patut kita sombong, berbangga-bangga dengan prestasi olahraga, sombong, berbangga dengan kekayaan, ya, punya rumah, istana, punya kekuasaan, jabatan, karir yang hebat, ya, keluarga yang makmur, sejahtera, ya, itu tidak ada yang patut disombongkan, ya, karena semuanya itu akan kita tinggalkan, ya, cepat atau lambat. Ya. Kembali ke tadi, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan arsy di dalam surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 62, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Allah khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Ya Allah adalah Maha Pencipta, ya, pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Jadi ini adalah firman Allah yang sangat powerful, ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Kita ini adalah sesuatu. Kita ini adalah makhluk dan yang menciptakan adalah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi Allah terhadap segala sesuatu itu wakil, wakil. Al-wakil itu adalah yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memperkembangbiakkan, yang mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Sehingga dia bisa hidup. Ya. Sehingga dia bisa hidup. Maka ini semuanya, ya, hewan, ya. Seekor semut, seekor belalang, seekor lalat, ya. Seekor nyamuk, seekor tupai, ya, makhluk-makhluk yang lemah, Allah sudah berikan rezekinya, sudah tentukan. Kemudian apalagi manusia, jadi rezeki manusia itu sudah Allah tentukan, ya. Dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan bahwa seseorang itu tidak akan mati sampai Allah sudah penuhi semua rezeki yang memang sudah ditakdirkan untuknya. Yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi Allah tidak akan mematikan seseorang, ya, sampai orang itu mendapatkan semua rezeki yang sudah Allah tentukan baginya. Ini maka ini keyakinan. Keyakinan bahwa kita rezeki itu sudah dari Allah SWT. Rezeki itu bukan hanya uang, ya, bukan hanya pendapatan, penghasilan, tapi juga, ya, kenikmatan, ya, dalam hal bisa berpakaian, ya, bisa makan, minum, bisa menghirup udara, ya, badan sehat, ya, kemudian suasana yang enak, nyaman, ya, itu juga semuanya rezeki. Ya, saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, kemudian Allah ciptakan arsy. Arsy itu adalah singgasana, singgasana Allah. Singgasana Allah. Kemudian termasuk, ya, setelah singgasana, kemudian Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin, yang gaib, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah hamba Allah, kerajaan Allah, dan semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid surat ke-57, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasy surat keempat ya, surat Al-Hadid surat keempat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, semastawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bima ta'maluna basir." Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi, wallahu ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi dimanapun kita berada, ya, apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah di bawah pengasihan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang sungguh-sungguh tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui semua yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang terlintas di dalam hati pikiran kita, niat kita, kemauan kita, ya. Niat kita, kemauan kita, selera kita, apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, ya. Segala gerak-gerik kita, ya. Lahir maupun batin, ya. Tipu daya yang mungkin kita lakukan, itu semuanya Allah tahu. Semua sudah Allah catat. Ya. Lihat, ya. Jadi Allah Maha mengetahui semuanya. Maka kita seorang muslim, seorang mukmin sungguh-sungguh luar dalam, ya, lahir batin tunduk pada Allah. Jadi tunduknya bukan hanya lahiriah, ya, bukan hanya lahiriah, tapi juga yang pokok adalah, yang paling penting adalah batin, ya, batin, hati, nurani, ya, pikiran, kemauan, ya, karakter di dalam hati kita, ya, akhlak di dalam hati kita, ya, itu semuanya juga kita kondisikan, kita sesuaikan, kita atur, kita bina supaya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim, seorang mukmin. Beda dengan munafik. Kalau munafik itu lahiriah, ya, lahiriah. Atributnya, ya, itu muslim, ya, tetapi hatinya, ya, apa yang dicita-citakan, apa yang dimaui, apa yang diinginkan, itu adalah bukan cita-cita ini, apa kemauan seperti seorang muslim. Hatinya bahkan dia membenci Islam, dia membenci Allah, membenci aturan dari Allah, membenci Muhammad, membenci sunnah aturan dari Muhammad SAW. Nah, ini adalah orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu adalah orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang orientasinya untuk duniawi semata, hidupnya untuk duniawi. Jadi, dia pura-pura Muslim, ya, tapi sejatinya dia adalah orang yang membenci Islam, ya, membenci aturan dari Allah, ya, membenci Al-Quran Karim, berpaling dari Al-Quran Karim, ya, tidak mau beriman, tidak mau tunduk patuh kepada Al-Quran Karim. Ya, kenapa? Karena lebih mementingkan kepada aturan yang datangnya dari selain Allah, sistem hidup yang bukan dari Allah, itu lebih di kemudian karena doktrin-doktrin, ya, karena doktrin-doktrin yang di apa yang didapatkan dari sejak kecil, ya, sampai dia pendidikan, ya, sehingga keyakinannya, ya, itu banyak yang bertentangan dengan Islam, bahkan dia malah benci kalau Islam itu tegak di muka bumi. Nah, ini adalah karakter dari sifat dari orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita memiliki itu harus kita hilangkan, ya. Kita hilangkan. Ingat bahwa orang munafik itu nanti asfali minan nar, ya. Mereka tempat tinggalnya adalah di neraka paling dasar, paling bawah, ya. Azabnya sangat pedih. Ya, jangan sampai kita mati dalam kondisi munafik, ya. Allahumma ini a'udzubika minan nifaq. Allahumma ini a'udzubika minan nifaq. Allahumma ini a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari nifaq, ya. Kemunafikan. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan proses penciptaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran Ibnu Husain, ya. Imran Ibnu Husain ini adalah hadis, ya, yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar dari proses awal penciptaan. Hadis riwayat dari Imran Ibnu Husain yang mengatakan bahwa Imran Ibnu Husain ini adalah, ya, menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang eksis berada sebelum Allah. Kemudian arsnya Allah itu di atas air. Kemudian Allah menulis segala sesuatu di dalam buku, ya, buku. Baru kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagian para ulama salaf soleh itu ada perbedaan, ya. Ada yang mengatakan yang pertama ditulis, yang pertama diciptakan adalah pena, ya, sebelum segala sesuatu. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabrani, ya, dan Ibnu Al-Jauzi, ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa setelah pena maka kemudian adalah awan, ya, awan, ya, yang kokoh. Kemudian setelah itu baru ars. Nah, ini mereka mengambil bukti dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi berdasarkan informasi dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu, ya, yang berkata bahwa Rasul bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian, ya, Allah bersabda, Allah berfirman kepada pena itu, tulislah, uktub, tulislah. Maka dalam beberapa masa itu, ya, ya, tertulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai pada hari kiamat. Nah, ini adalah hadis Hasan Sahih Gharib, ya. Hadis Hasan Sahih Gharib. Ini menurut riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, ini adalah hadis yang cukup autentik, ya, sahih, karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, ya. Sahih li ghairihi, ya. Nah, ini adalah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian, tetapi kebanyakan ya pendapat mayoritas salafus saleh jumhur ulama ya, itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Hafiz Abdul A'la Al-Hamdani dan yang lainnya, bahwa yang pertama diciptakan adalah arsy. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir ya, dari Ad-Dahak, dari Abdullah bin Abbas ya, Abdul Ab bin Abbas radhiyallahu ya. Nah, ini adalah, dan ini juga di dikuatkan hadis riwayat Muslim dalam sahihnya ya, berdasarkan informasi dari Abdullah bin Amr bin As. Oh, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah ya, Allah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menentukan segala ukuran segala sesuatu itu ya, dalam ciptaannya itu selama 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sementara arsnya, singgasananya itu di bersemayam di atas air. Ini adalah riwayat dari Muslim tentang buku tentang Al-Qadar. Al-Qadar. Bab tentang Al-Qadar. Ini 50 ribu tahun ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ya, itu sudah Allah perintahkan pena untuk menulis segala sesuatu kejadian. Termasuk rezeki kita. Rezeki kita ini juga sudah Allah tulis di dalam lafal mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi maka seorang muslim, seorang mukmin itu ya, dia yakin bahwa rezeki yang sudah Allah tentukan bagi dia tidak akan diambil oleh orang lain, dan rezeki orang lain tidak akan diambil oleh dirinya. Maka seorang muslim itu berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ridho kepada pemberian Allah apapun itu. Sedikit banyak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah di dunia ini apapun itu nanti akan kita tinggalkan. Kita memiliki baju banyak ya, akan kita tinggalkan, akan usang ya. Rumah tempat tinggal kita akan kita tinggalkan, akan usang, retak, roboh ya, atau diganti atau dibangun lagi oleh orang lain, akan diwarisi oleh orang lain generasi berikut ya. Mungkin aja di dunia ini bukan tujuan hidup. Jadi jelas ya, dalam hadis ini adalah Allah ciptakan singgasana dulu ya, baru setelah itu pena, baru setelah itu langit dan bumi. Nah ini dalam riwayat Bukhari ya, dari Imran Ibn Husain yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa orang-orang Yaman itu datang kepada Rasulullah dan bertanya ya, kita datang ya, jauh-jauh dari Yaman kepada engkau, kepadamu ya Rasulullah di Madinah untuk belajar tentang agama, dan bertanya kepada engkau tentang awal daripada kehidupan jagat raya ini. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada apapun sebelum Allah ya, tidak ada apapun ya. Rasulullah bersabda bahwa dialah Allah ya, Allah ya, berdiri sendiri ya. Kemudian tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Kemudian dalam ayat lain Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Kemudian dalam riwayat lain, ars Allah itu di atas air. Dan kemudian Allah menulis segala sesuatu itu dalam buku catatan. Dan kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, mereka orang-orang Yaman ini bertanya kepada Rasulullah tentang awal penciptaan dari langit dan bumi. Tentang jagat raya. Jagat raya ini adalah langit dan bumi. Maka Allah, maka sahabat itu Rasulullah hanya menjawab tentang apa yang dia tanyakan, yaitu tentang pencipta langit dan bumi. Jadi Rasulullah tidak menceritakan tentang ars Allah. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah tentang penciptaan jagat raya ini, yaitu langit dan bumi. Maka padahal ars Allah itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam presentasi berikutnya untuk menguatkan kembali keimanan kita, keyakinan kita. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting, sangat mendasar, ya. Supaya kita kokoh dalam Islam, supaya kita kokoh dalam keimanan, dalam keislaman, ya. Supaya kita tidak ragu-ragu dalam menapaki hidup ini. Dari mana kita asalnya kita tahu, kemudian apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita tuju. Salah satu hal yang menenteramkan jiwa manusia adalah apabila kita tahu apa yang dari mana kita berasal, bagaimana prosesnya dulu, kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang ini ketika kita hidup di dunia ini, ya, yang terbaik di mata Allah, kemudian dan apa yang harus, yang apa yang sudah menanti kita di masa depan. Dan itu semuanya kita dapatkan dari Islam, ya. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dan juga disampaikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW. Karena apa yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi itu adalah masalah yang gaib, ya, banyak yang masalah yang gaib, artinya manusia tidak tahu, ya. Kemudian Allah sampaikan kepada manusia, memang kita bersandar kepada Allah yang Maha Mengetahui. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kelafan. Al-haq merobik fatwalam bilarin, kebenaran dari Allah, ya, semata, dan jangan kita ragu-ragu. Subhanallahikum tiga syahadu ala langta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.